Kita masuk kepada keterangan selanjutnya. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'lamu atau ta'allama, bukan ta'lamu, ta'allama arba'a masaili. Ta'allama belajar. I'lam halaman 13 kemudian. Halaman 12. Sater yang bagian atas. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ketahuilah olehmu semoga Allah merahmatimu. Annahu, bahwasanya yajibu alaina, wajib atas kita, ta'allama, untuk belajar, arba'a masaili, empat masalah. Kita lihat keterangan di bawah itu, footnote yang pertama dari Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Al-ilmu, apa pengertian al-ilmu? Kan i'lam, berilmulah kamu. I'lam. Nah, sekarang apa ilmu itu? Pengertian al-ilmu itu. Definisi al-ilmu. Huwa, definisinya al-ilmu itu ialah idraku syai'i, pengenalan kepada sesuatu, ala ma huwa alaihi, ya, dengan ala ma huwa alaihi, dengan apa yang dia, apa yang kenyataannya atasnya, apa yang ada padanya, ala ma huwa alaihi, sesuai dengan apa yang kenyataannya. Ala ma huwa, atas apa yang dia alaihi, atasnya. Jadi terjemah bebasnya apa? Ialah mengenali sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Itu namanya al-ilmu. Tetapi ada pula sifat lain yang lainnya, di samping mengenali sesuatu ala ma huwa alaihi. Ala ma huwa alaihi artinya apa? Atas apa yang dia atasnya, padanya, yaitu kenyataannya. Nah, ada sifat lain daripada ilmu, di samping mengenali sesuatu sesuai dengan kenyataannya, juga idrakan jaziman, sifat kedua, pengenalan itu dengan pasti. Kalau masih ragu-ragu, bukan ilmu itu namanya, ya. Jaziman, harus pasti. Pengenalan kepada sesuatu dengan kenyataan yang ada padanya, kenyataan yang ada atasnya, dan dengan pengenalan yang pasti. Begitu. Nah, itu namanya al-ilmu. Wa maratibul idraki sittun. Tingkatan pengenalan, maratib, tingkatan-tingkatan al-idrak, pengenalan, itu ada sittun, ada enam. Tingkatan tertinggi, al-ula, tingkatan yang paling utama, ialah al-ilmu. Ini tingkatan pengenalan yang tertinggi, yaitu wahwa idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, seperti yang didefinisikan di atas. Ini pengenalan apa tingkatan tertinggi daripada idrak, daripada pengenalan sesuatu. Idraku syai, pengenalan kepada sesuatu, ala ma huwa alaihi, atas apa yang dia padanya, idrakan jaziman dengan pengenalan yang pasti. Nah, ini al-ilmu. Atsania, tingkatan kedua, tingkatan lebih rendah dari yang pertama, ialah al-jahlul basitu, kejahilan yang basit itu ringan, kejahilan yang ringan. Bagaimana kejahilan yang ringan itu? Wahuwa, yaitu adamul idraki bil kulliyati, adamu ketidakadaan, adam ketidakadaan. Kalau nama nabi itu apa? Pakai ain atau pakai hamzah? Pakai hamzah, adam. Adam dalam bahasa Arab itu artinya campuran. Kalau adam itu tidak ada. Kenapa kok Nabi Adam dinamakan Adam? Karena Allah menciptakan dia dari berbagai jenis tanah, terus dicampur jadi satu, sehingga dinamakanlah dia Adam, campuran dari berbagai jenis tanah. Nah, Adam yaitu tidak ada. Al-jahlul basit, pengertiannya bodoh, apa, ketidakmengertian yang basit, yang ringan, yaitu adamul idraki, ketidakadaan pengenalan, ketidakadaan pengenalan bil kulliyah, secara total, ketidakadaan pengenalan secara total. Nah, ini basit, jahlu, al-jahlul basit. Ya, sehingga karena tidak mengenal secara total, lebih gampang untuk diperkenalkan kepadanya ilmu. Karena apa? Gelas kosong, sehingga gampang diisi. Gak ada penolaknya, gak ada campurannya. Ya, tapi kalau gelas itu sudah ada isinya, nah, isinya merah dikasih putih, tercampur merah muda nanti jadinya. Nah, enam. Atsalitsatu, yang ketiga, al-jahlul murakkabu, ketidaktahuan yang dalam bentuk murakkab. Murakkab itu bersusun, al-murakkab bersusun, atau dengan bahasa lain berlapis. Ini lebih berat daripada al-jahlul basit, al-jahlul murakkab. Lebih rendah lagi daripada al-jahlul basit. Al-jahlul basit lebih rendah dari al-ilmu, ya. Al-jahlul murakkab, wa huwa idraku syai'i, pengenalan kepada sesuatu, ala wajhin, dalam bentuk, yukhalifu ma huwa alaihi, dalam bentuk yang menyelisihi apa adanya. Jadi pengenalannya itu keliru, tidak mengenali sesuai dengan kenyataannya. Begitu. Al-jahlul murakkab, tingkatan ketiga, yaitu huwa idraku syai', pengenalan kepada sesuatu, ala wajhin, dalam bentuk yukhalifu, menyelisihi ma huwa alaih, apa yang kenyataan yang ada padanya. Jadi kenyataan yang ada padanya A, tapi yang dipahami B. Nah, ini berarti apa? Dia merasa tahu, tapi salah pengetahuannya begitu. Dia merasa tahu bahwa itu adalah B, padahal kenyataannya A, begitu. Jadi kenyataannya menyelisihi pengetahuannya, sehingga pada hakikatnya dia tidak tahu, tetapi karena dia merasa tahu, padahal pengetahuannya itu salah. Nah, sehingga akibatnya lebih berat daripada al-jahlul basit. Kalau al-jahlul basit memang sama sekali enggak tahu, sehingga dia tidak merasa tahu. Begitu, ya. Tapi kalau al-jahlul murakkab merasa tahu tapi pengetahuannya itu salah tentang apa yang dia rasa sebagai sesuatu yang diketahui itu. Fahim ta? Ya Sumaryanto. Fahim ta? Faham? Belum. Lah ya ini dikasih pemahaman. Barakallahu fiik. Nah, jadi al-jahlul basit, ketidaktahuan yang basit, yang ringan, dikasih catatan dengan pensil kata-kata yang tidak dimengerti dalam kitab itu. Di mana dikatakan apa oleh Syekh ialah adamul idrak bil kulliyah, ketidaktahuan. Adam tidak tahu. Dikasih catatan itu di dalam kitabnya, sehingga langsung ketika membaca, ketika murojaah, langsung kenal. Adamul idrak, Adam, kalimat Adam, kasih garis, terus di atasnya atau di bawahnya dikasih catatan. Adam artinya tidak tahu, apa tidak ada. Adam tidak ada. Al-idrak mengenal, tidak ada pengenalan bil kulliyah. Kulliyah artinya total, sama sekali. Nah, ini namanya al-jahlul basit. Tidak tahu sama sekali. Al-jahlul murakkab, kejahilan ketidaktahuan murakkab yang bersusun. Al-murakkab bersusun, yaitu wahwa idrakus syai'i, pengenalan kepada sesuatu, ala wajhin, dalam bentuk yukhalifu, dalam bentuk yang menyelisihi mahuwa alaih, kenyataan yang ada padanya. Jadi akhirnya salah paham. Bagaimana salah pahamnya? Seolah-olah dia kenal, ngerti, tapi ternyata tidak mengerti. Pengertiannya salah tentang itu. Begitu. Nah, ini al-jahlul murakkab. Ar-rabi'u, tingkatan keempat daripada al-idrak, pengenalan kepada sesuatu itu. Al-wahmu. Al-wahmu, wahm itu ragu-ragu. Tapi di sini tiga-tiganya mempunyai makna ragu-ragu. Al-wahmu, asyakku, ad-dhannu, mempunyai makna ragu. Tapi tingkatannya berbeda-beda. Kalau keraguan dalam bentuk al-wahmu disebutkan di sini, wahwa idraku syai'i, yaitu pengenalan kepada sesuatu, ma ihtimali diddin rajih, disertai dengan ihtimal kemungkinan, diddin rajih, kemungkinan adanya did, lawan pengertian yang rajih, yang lebih kuat. Mengenali sesuatu itu ialah baik. idrakus syai. Tetapi disertai kemungkinan, ma'a ihtimal, disertai kemungkinan adanya apa? Adanya kemungkinan lawan yang lebih rajih, yang lebih kuat. Bagaimana lawan yang lebih kuat itu? Lawan yang lebih kuat itu kemungkinan bahwa sesuatu yang disangka baik itu adalah jelek. Dzid itu namanya, lawannya. Disangka baik, mengenali sesuatu dengan sangkaan bahwa sesuatu itu baik, disangkanya, tetapi ada kemungkinan yang lebih kuat bahwa sesuatu itu jelek. Berarti kemungkinannya untuk sesuatu yang dianggap baik itu, kemungkinannya lebih kuat, lebih miring, lebih condong kepada kemungkinan lawannya. Berarti apa? Sangkaannya yang sangat lemah. Kalau menyangka sesuatu kemungkinan besar sangkaan itu benar, itu sangkaan yang kuat. Tapi kalau mengenal sesuatu sedangkan kemungkinan salahnya lebih besar daripada kemungkinan benarnya, nah ini namanya sangkaan yang lemah. Nah, sangkaan yang lemah itu namanya al-wahmu. Idraku syai'i, pengenalan pada suatu, ma'a ihtimal, diddun rajih. Disertai kemungkinan lawan dari sesuatu itu yang lebih kuat. Yang lebih kuat apanya yang rajih? Lawannya. Menyangka sesuatu itu baik, padahal kemungkinannya kalau diteliti kembali lebih kuat itu adalah buruk. Mengenal sesuatu itu, menyangka sesuatu itu buruk, padahal lebih kenyataannya lebih besar kemungkinan sesuatu itu adalah baik. Sangkaan yang demikian lemah ini kemungkinannya benar hanya 25%, sedangkan kemungkinan salahnya 75%. Nah, ini tentu adalah kelemahan yang sangkaan yang mengandung kelemahan yang berat. Al-khamisu, yang kelima, sangkaan, model sangkaan yang berikutnya, asyakku, juga sangkaan maknanya, wahua, yaitu idraku syai'i, pengenalan kepada sesuatu, ma'a ihtimalin musawin, disertai dengan kemungkinan yang musawin, sama-sama 50-50, 50% kemungkinannya, 50% kemungkinan benar, 50% kemungkinan salah sangkaan itu. Kalau waham tadi 25% kemungkinan benar, 75% kemungkinan salah. Itu sangkaan yang sangat lemah. Kalau asyak, ini sangkaan yang lebih kuat. Yaitu mungkin benar dan mungkin salahnya itu sederajat, yaitu kemungkinannya sama-sama 50%. Gitu. Ad-dhannu, as-sadisu ad-dhannu. Nah, sekarang sangkaan juga, tetapi lebih kuat daripada atau paling kuat daripada asyak dan al-waham. Wahwa idraku syai'i, pengenalan kepada suatu, ma'a ihtimali diddin marjuh. Disertai kemungkinan bahwa lawan daripada sangkaan itu yang marjuh, yang lebih lemah. Menyangka sesuatu itu baik, kemungkinan benarnya lebih besar daripada kemungkinan salahnya. Kemungkinan lawan dari sangkaan itu apa? Bahwa sesuatu itu adalah jelek. Lawannya kan begitu. Sekarang orang menyangka sesuatu itu baik, Lawan dari sangkaan ini apa? Sesuatu itu adalah buruk. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Berarti ini dengan sangkaan ini dia baik atau buruk. Nah, terus kalau adzan, kemungkinan lawan dari sangkaan si penyangka itu yang salah. Ya. Yang benar kemungkinan besarnya ialah sangkaan itu. Sehingga 75% apa mempunyai kemungkinan benar sangkaan itu, 25% lawan dari sangkaan itu adalah kemungkinan salah. Jadi kemungkinan salahnya lawan daripada sangkaan itu, kemungkinan salahnya ialah lebih kecil. Did itu lawan daripada sangkaan, yaitu apa berarti kalau lawan dari sangkaan itu sesuatu yang salah. Iya. Iya enggak? Kalau orang menyangka sesuatu terus salah, ternyata sesuatu itu adalah lawan dari sangkaan dia. Berarti apa? Sangkaan itu salah. Nah, kemungkinan lawannya, yakni kesalahan daripada sangkaan itu lebih kecil. Tingkat kesalahannya itu lebih kecil, marjuh, lebih lemah. Sementara tingkat kebenarannya lebih besar. Nah, itu namanya adzan. Ya. Inilah 6 tingkatan al-idrak, 6 tingkatan pengenalan. Ya. Wal ilmu, dan ilmu itu kata beliau berarti tingkat pengenalan tertinggi dari 6 tingkatan itu apa? Al-ilmu. Ya. Yang mendapatkan kepastian hanyalah al-ilmu. Sebab melalui al-ilmu itu idrokan jaziman. Kita mencapai pengenalan yang jaziman, yang pasti. Nah. Wal-ilmu, sedangkan yang dinamakan ilmu itu yang qasimu, terbagi ila qismaini, kepada dua bagian, yaitu ketemu tunjukkan kalimatnya. Nah, aywa wal ilmu, sedangkan yang dinamakan ilmu itu yang qasimu, terbagi ila, kepada qismaini, kepada dua bagian, yaitu daruriyun, yang pertama daruriyun, yang kedua wa nadhariyun, yang kedua nadhariyun. Nah, ilmu yang namanya daruri yaitu ilmu pasti. Kalau ilmu pasti yang daruri itu ialah perkara yang sudah dinaskan di dalam Al-Quran was-Sunnah. Nanti kita lihat. Atau sesuatu yang memang sudah diketahui oleh atau dikenali oleh panca indera. Paham ya? Nadhari, kalau nadhari itu pandangan semata-mata. Bisa salah, bisa benar. Ya. Nah. Apa pandangan nadhari itu? Ya. Yaitu ilmu yang masih belum mempunyai kepastian, sehingga perlu adanya penelitian lagi. Jadi istilahnya informasi awal. Belum bisa dipastikan kebenarannya. Fad daruriyu. Maka yang dikatakan daruri, kata Syekh, ma yakunu, yaitu apa yang di yang keadaannya dalam hal idrakul ma'lumi fihi, pengenalan kepada sesuatu yang ma'lum, yang telah diketahui padanya, darurian. Darurian pasti. Pengenalan kepada sesuatu dengan pasti. Bihaitsu, di mana ya taru ilaihi, ya, di mana dia terpaksa, ya, dia terpaksa untuk meyakininya karena memang kenyataannya demikian, ya, min ghairi nadharin, tanpa harus meneliti lagi. Ya, tanpa harus meneliti lagi karena sudah sangat nyata keadaannya. Wala istidlalin, tanpa juga memerlukan dalil lagi, sesuatu yang sudah nyata, yaitu kal ilmi, seperti ilmu bi anna naro harratun, ilmu yang menyatakan bahwa api itu panas. Mathalan, contohnya, ini tidak perlu lagi dalil dari Al-Quran wa Sunnah, ya. Tidak perlu lagi penelitian karena ini sesuatu yang sudah diketahui dengan pasti. Nah, itu namanya daruri. Sering kita dapati dalam keterangan para ulama, wahada ma'lumun bid-darurah, dan ini adalah sesuatu yang telah diketahui bid-darurah, dengan pasti, oleh kaum muslimin. Ya, sehingga tidak perlu lagi untuk diteliti dalilnya, dan tidak perlu lagi dipastikan kebenarannya. Nah, itu namanya daruri. Sekarang wan nadhari, adapun yang dinamakan nadhari, ma yuhtaju ila nadharin, sesuatu yang diperlukan untuk diteliti, wastidlalin, dan sesuatu yang perlu untuk dicari dalilnya. Ya. Kal ilmi biwujubin niyati fil wudu, seperti tentang ilmu wajibnya niat di dalam perkara wudu. Ya. Diberi contoh demikian oleh beliau. Nah, ini perlu diteliti. Dalilnya apa? Karena memang wudu itu tidak dikenal kecuali dengan dalil. Ya. Dan niat itu masih terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Apakah niat itu sesuatu yang otomatis sehingga tidak perlu digerakkan dalam hati, atau niat itu memang adalah merupakan bagian dari rangkaian satu amalan ibadah sehingga harus digerakkan, disengajakan di dalam hati. Nah, perdebatan ini menyebabkan topik pembahasan tentang hal ini dikategorikan nadhari. Karena masih perlu adanya penelitian dalil masing-masing pendapat masalah ini. Ya. Seperti sekarang, kasus yang sekarang sedang kelihatan. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah mengatakan mayoritas rakyat Irak adalah Ba'athi, berpemahaman sosialis yang ekstrim, yang ateis, Marxis, sosialis Marxis, sehingga tidak perlu kita menyatakan bela sungkawa dengan diserangnya Irak oleh tentara Amerika. Pandangan beliau yang seperti ini, ini nadhari, sesuatu yang perlu diteliti kembali. Apa benar memang rakyat Irak mayoritasnya adalah Ba'athi? Sebab apa? Asalnya Irak adalah negeri muslimin, kan ya? Sehingga Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah menyatakan bahwa Irak biladul muslimin. Bagaimanapun yang terjadi dari perbuatan Saddam Hussein, kejahatan dan kekafirannya, tetapi Irak adalah negeri muslimin. Ini kembali pada asal. Kedudukan Irak sebagai negeri muslimin. Kenapa kok ini perlu dibicarakan? Karena di dalam rangka sikap kita dalam masalah ini, yaitu sikap al-wala wal-bara. Sikap loyalitas kita dan barok kita. Hukum, menyangkut masalah hukum. Irak adalah biladul muslimin, perkara yang daruri. Ma'lumun bid-darurah, Irak adalah negeri muslimin. Kemudian ada informasi baru menyatakan mayoritas rakyat Irak bukan muslimin tetapi Ba'athi. Nah, ini nadhari. Karena apa? Ini perlu penelitian lagi. Begitu. Ya. Nah. Sebab apa? Sebab ada penilaian kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, maka siapa yang menyatakan berbela sungkawa kepada rakyat Irak berarti dia sesat. Nah, ini kan satu penilaian. Nah, ini perlu adanya dalil untuk membuat satu keputusan sesat dan tidak sesat. Nah, maka ketika kita mendapati keterangan seorang alim dari ulama, oh ini nadhari atau daruri. Kalau memang sesuatu itu sudah pasti adalah itu berarti perkara apa? Daruri. Tapi kalau sesuatu yang memang perlu diadakan penelitian lagi, dalil, nah itu namanya nadhari. Ya. Nah, di dalam hal ini kita sebagai thalibul ilm tidak boleh kita mengabaikan upaya untuk membedakan mana yang daruri, mana yang nadhari, agar kita tidak terjebak, tidak masuk dalam kategori orang-orang yang taklid. Di dalam perkara yang daruri itu tidak bisa lagi kita mengelak kecuali hanya ittiba, mengikutinya. Di dalam perkara yang nadhari, kita tidak boleh ikut-ikutan, tapi harus teliti kembali, pelajari kembali permasalahannya. Begitu. Kenapa dibedakan permasalahan itu menjadi dua, daruri dan nadhari? Karena menyangkut permasalahan hukum. Bagaimana sikap kita terhadap informasi itu? Ya. Dalam perkara yang daruri, kalau kita ingkari, bisa-bisa kita terjatuh kepada imma bid'ah, imma bahkan bisa terjatuh pada kufur. Seperti kafirnya Yahudi dan Nasara, itu perkara ma'lumun bid-darurah. Iya. Sesuatu yang telah diketahui dengan pasti karena nas yang tegas dari Al-Qur'an was Sunnah menyatakan demikian. Maka siapa yang mengingkari kafirnya Yahudi dan Nasara, dia kafir. Karena apa? Karena ini perkara daruri. Ya. Nah, kemudian sekarang permasalahan berikutnya, kafirnya Mu'tazilah. Para ulama di sini masih berselisih pendapat. Ada yang menyatakan Mu'tazilah masih muslim walaupun sesat. Ada yang menyatakan bahwa Mu'tazilah itu telah kafir. Nah, ini berarti perkara apa namanya? Hah? Nadhari. Karena apa? Karena apa? Di dalam hal ini yahtaj, karena memerlukan, yahtaj memerlukan mada, memerlukan apa? Ila nadharin wastidlalin. Memerlukan penelitian lagi, wastidlal, dan memerlukan pencarian dalil. Ya. Iya. Paham, Tom? Nah. Begitu ilmu dibagi menjadi dua, sekali lagi daruri dan nadhari. Kalau sesuatu dikatakan hadza ma'lumun bid-darurah oleh ulama, ini adalah sesuatu yang telah diketahui dengan pasti. Artinya apa? Tidak ada ikhtilaf lagi para ulama masalah itu. Karena itu sudah daruri. Pasti sudah. Ya. Wa hadza nadhari. Ya. Kalau dikatakan hadza nadhari, ini sesuatu yang nadhari, oh berarti masih ada ikhtilaf para ulama tentang masalah itu, yang masih membutuhkan apa? Membutuhkan nadhar, membutuhkan penelitian, wal istidlal, dan membutuhkan pencarian dalil. Faham ini? Naam. Faham tum? Barakallahu fi. Ha. Kita masuk kepada footnote yang berikutnya. Ketika Syekh menyatakan i'lam rahimakallah. I'lam, kita sudah mengerti ilmu itu apa. Ya. Kita sudah mengerti ilmu itu ialah huwa idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Itu ilmu. Dan maratib, tingkatan-tingkatan ilmu, tingkatan idrak, tingkatan pemahaman orang kepada suatu masalah itu ada 6. Pertama al-ilmu, ini yang tertinggi. Yang kedua al-jahlu, al-jahlul basit. Ya. Yang ketiga al-jahlul murakkab. Ya. Yang keempat al-wahmu. Yang kelima asyakku. Dan yang keenam ad-dhannu. Kemudian al-ilmu itu dibagi dua, ialah al-ilmu daruri dan al-ilmu nadhari. Al-ilmu daruri itu sudah pasti. Ya. Dan tidak ada ikhtilaf lagi para ulama tentang kafirnya Yahudi dan Nasara. Apa ada ikhtilaf para ulama? Tidak ada. Dari ulama sampai juhala semuanya, dari muslimin semuanya meyakini kafirnya Yahudi dan Nasara. Itu namanya daruri. Ya. Sedangkan nadhari itu masih ada ikhtilaf. Perlu adanya yahtaj madha? Yahtaj nadhar. Membutuhkan penelitian kembali, wal istidlal, dan membutuhkan pencarian dalil lagi. Kita di dalam perkara daruri, al-ilmu daruri, apa sikap kita? ikut. Ya, ya. Dan meyakini ya, perkara yang sudah daruri, sudah disepakati oleh para ulama. Tetapi dalam perkara nadhari, nah di sini kita dalam hal ini memahami ikhtilaf para ulama untuk melihat mana yang rajih dan mana yang marjuh dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh masing-masing pendapat. Ar-rajih yaitu yang kuat, al-marjuh yaitu yang lemah. Mana yang rajih itu yang kita ikuti, mana yang marjuh itu yang kita tinggalkan. Karena kita sebagai thalibul ilm tidak boleh taklid. Ya. Kita harus mengikut dengan apa? Idrakan jaziman. Ya, kita harus mengikut dengan idrakan jaziman dengan pasti. Tidak boleh ikut sesuatu yang kita masih berkemungkinan terjatuh pada kesalahan. Ya. Sekarang rahimakallah, kalimat rahimakallah. Rahimakallahu, kata Syekh bin Uthaymin rahimahullah. Rahimakallahu, rahimakallahu. Maknanya ialah, afadha alaika min rahmatihi. Afadha melimpahkan. Melimpahkan alaika atasmu. Min rahmatihi dari rahmat Allah. Allati tahsulu biha yang akan didapatkan dengannya. Dengan rahmat Allah itu. Ha itu kembali kepada rahmah. Ya. Yang akan engkau mendapatkan dengannya. Ala matlubika. Apa yang engkau cari, apa yang engkau inginkan. Watanju dan engkau bisa selamat min mahdzurika dari apa yang dilarang darimu. Ya. Fal makna ghafarallahu laka ma madha min dzunubik. Maknanya ialah dari rahmat Allah ini afadha 'alaika min rahmatihi yang melimpahkan atasmu rahmatnya. Ha? Naam. Dan dengan itu engkau mendapatkan apa yang engkau inginkan, apa yang engkau cari, dan engkau bisa selamat dengannya dari apa yang min mahdzurika, dari apa yang engkau takuti, engkau khawatirkan. Fal makna, maka maknanya ialah ghafarallahu laka ma madha min dzunubik, yaitu semoga Allah mengampuni engkau. Ghafarallahu laka, semoga Allah mengampuni engkau. Ha, ma madha min dzunubik, apa-apa yang madha, yang telah lewat. Min dzunubik, dari dosa-dosamu. Itu maknanya rahimakallah. Ha. Selanjutnya juga dari masih kandungan makna rahimakallah apa? Wa waffaqaka, dan semoga Allah membimbing engkau. Waffaqaka yaitu memberi taufik kepadamu. Waffaqaka memberi taufik kepadamu. Ha? Mada wa asamaka, dan semoga Allah melindungi engkau. Asamaka melindungi engkau. Fima yastaqbilu minha, dalam apa-apa yang yastaqbilu minha, yang mendatang. Yastaqbil mendatang. Minha daripadanya. Ha? Naam. Semoga Allah memberi taufik kepadamu, membimbing kau, wa asamaka, dan semoga Allah melindungi engkau fima yastaqbilu minha, pada apa-apa yang bahaya yang datang, yastaqbil, yang datang minha daripadanya. Ya. Naam. Hadza idza afradta ar-rahmah. Yang demikian itu, pengertian yang demikian itu idza afradta ar-rahmata, apabila engkau menyebutkan secara tersendiri ar-rahmah. Ya. Bila engkau sebutkan afradta, engkau sebutkan secara tersendiri ar-rahmah, rahmah itu. Maka maknanya demikian, yaitu apa? Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan semoga Allah membimbing engkau dan melindungi engkau dalam apa yang yastaqbil minha, yang datang daripadanya, daripada apa, rahmat dan daripada adab. Taib. Ini pengertian demikian ini idza afrata ar-rahmata. Bila engkau sebutkan secara sendiri ar-rahmah. Amma idza qaranta bil maghfirati. Adapun kalau engkau gandengkan, qaranta, engkau gandengkan bil maghfirati, dengan maghfirah. Seperti apa? Rahimakallahu wa ghafara. Rahimakallahu wa ghafaraka. Ini digandengkan antara rahmah dengan maghfirah. Ghafara, ya. Nah, kalau engkau gandengkan dengan maghfirah, amma idza qaranta bil maghfirati, fal maghfiratu lima madha minadz dzunubi, maka yang diharapkan di sini maghfirah, yaitu ampunan lima madha minadz dzunub, pada apa-apa yang lalu daripada dosa. Warrahmatu, adapun rahmah ialah at-taufiq lil khairi, yaitu taufiq, bimbingan, lil khairi, kepada kebaikan. Wassalamah, wassalamatu minadz dzunubi fil mustaqbali, dan selamat dari dosa-dosa fil mustaqbali, di masa yang akan datang. Naam. Mengerti? Ar-rahmah kalau disebutkan sendirian, rahimakallah tanpa disebutkan wa ghafaraka, tanpa itu. Cuman sebutkan rahimakallah. Maknanya ialah ghafarallahu laka, Allah mengampuni dosamu, semoga Allah mengampuni dosamu, ma madha minadz dzunub, dari dosa-dosamu di masa lalu. Wa waffaqaka, dan Allah membimbing engkau. Wa asamaka, dan Allah melindungi engkau. Fima yastaqbilu, dalam apa yang akan datang. Yaitu Allah membimbing engkau kepada kebaikan dan Allah melindungi engkau dari dosa dan kemaksiatan di masa yang akan datang. Itu kalau rahimakallah disebutkan apa? Sendiri. Idza afrata, bila engkau sebutkan sendiri. Amma idza qaranta bil maghfirah, adapun kalau engkau sebutkan dengan maghfirah, tambahi maghfirah, maka maknanya maghfirah adalah permohonan ampunan terhadap dosa-dosa di masa lalu. Rahmah adalah permohonan taufik, bimbingan dari Allah, lima yuhibbuhu, kepada apa yang dia cintai. Dan apa, al-ismah, perlindungan dari segala dosa-dosa, atau as-salamah, dari segala dosa-dosa fil mustaqbal, di masa yang akan datang. Khalas, mafhum hada? Sehingga kalau kita dapati dalam kitab-kitab para ulama rahimahullah, kalimat rahimahullah, doa kepada orang yang telah wafat, itu maknanya semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, Kalau pernyataan rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, maknanya ialah semoga Allah mengampuni dosa-dosamu dan membimbing engkau kepada yang baik di masa yang akan datang, dan melindungi engkau dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Wahakata. Jadi berarti doa ini luar biasa besarnya nilainya. Kalimat rahimakallah, i'lam rahimakallah, ini luar biasa besarnya nilainya. Ya, enggak sembarangan. Naam. Maka kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, wa sani'ul muallifi, lihat halaman 13, dan perbuatan muallif, si pengarang, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, semoga Allah apa tadi mengampuni dosa-dosanya. Ya dulu menunjukkan ala inayatihi, menunjukkan kepada apa? Inayatihi, perhatiannya. Inayah itu perhatian. Ana ya'ni, yaitu memperhatikan, mementingkan. Ana ya'ni itu mementingkan. Inayah, memperhatikan dengan seksama. Menunjukkan kepada perhatiannya yang sungguh-sungguh. Wa syafaqatihi, dan menunjukkan kepada syafaqah, kasih sayangnya. Bil mukhatabi, perhatian dan kasih sayangnya kepada al mukhatab, kepada orang yang diajak bicara. Wa qasadal khair lahu, dan menunjukkan pula bahwa beliau qasada bertujuan kepada al khair, bagi si murid. Menunjukkan beliau bertujuan baik kepada si murid, sehingga beliau mendoakan rahmah bagi si murid. Mafhum hadha? Naam. Kata beliau, kita kembali kepada kalimat yang di atas. I'lam rahimakallah, ketahuilah olehmu rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Nah, kita sudah tahu apa maknanya i'lam, apa maknanya rahmah, ya. Naam. Annahu, bahwasanya yajibu alaina, wajib atas kita, ta'allama, untuk belajar, arba'a masaili, empat masalah. Kita lihat footnote 1. Hadhil masailul lati dzakarahal muallifu, masalah-masalah yang disebutkan oleh al muallif, oleh si pengarang rahimahullah taala, yang semoga Allah merahmati beliau, tushmilu, meliputi, ad-dina kullihi, agama secara keseluruhan. Fahiya, yaitu jadiratun bil inayati, sesuatu yang jadirah, yang penting. Sesuatu yang jadirah, sesuatu yang penting. Bil inayati, untuk diperhatikan. Li'idhami naf'iha, karena betapa besarnya manfaat daripada empat masalah tersebut. Karena empat masalah tersebut, tushmilu dina kullihi, meliputi, tushmilu meliputi ad-dina, agama kullihi secara keseluruhan. Ya. Nah. Al-ula yang pertama dari empat masalah tersebut, al-ilmu. Yaitu harus diketahui al-ilmu. Dan al-ilmu. Apa yang dimaksud al-ilmu yang harus diketahui di sini? Yaitu wahwa ma'rifatullahi. Ya, pertama, ma'rifatullahi, pengenalan kepada Allah. Ma'rifah, pengenalan. Dari kata arafa, arafa artinya mengenal. Ya. Nah. Ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiihi. Yang kedua, pengenalan kepada nabinya. Masih di atas. Wa ma'rifatu nabiihi, dan pengenalan kepada nabinya. Yang ketiga, wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Halaman 14. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillati, dan pengenalan agama Islam bil adillati dengan dalil-dalilnya. Wa ma'rifatu dinil islami, dan pengenalan agama Islam bil adillati dengan dalil-dalilnya. Naam. Nah, itu al-ilmu, masalah yang pertama. Al-ilmu, kita sudah tahu apa pengertian definisi daripada ilmu, ya. Dan bagian ilmu yang wajib kita ketahui yaitu tiga, yaitu apa? Pertama, ma'rifatullahi, pengenalan kepada Allah. Yang kedua, wa ma'rifatu nabiyihi, dan pengenalan kepada nabinya. Yang ketiga, wa ma'rifatu dinil islami bil adillati, dan pengenalan kepada agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini ilmu yang wajib diketahui. Sekarang kita masuk kepada footnote kedua, halaman 13. Lihat halaman 13, footnote kedua. Naam. Ai, kata beliau, kata Syekh bin Uthaymin, ma'rifatullahi azza wa jalla, pengenalan kepada Allah azza yang maha agung, wa jalla dan maha mulia, bil qalbi, dengan hati, pengenalan dengan hati, ma'rifatan, dalam bentuk pengenalan yang bagaimana? Pengenalan yang tastalzimu, yang mengharuskan, tastalzimu yang mengharuskan. Jadi pengenalan yang menyebabkan orang mempunyai kesimpulan, oh berarti harus. Harus apa? Qubula masyara'ahu. Harus diterimanya apa yang disyariatkan oleh Allah. Ya. Wal idh'ana, dan harus untuk idh'an, tunduk. Wal inqiyada, dan mengikuti. Al inqiyad itu qada yaqudu, artinya dibimbing. Al inqiyad yakni apa? Mempunyai sikap dia itu menyerahkan dirinya untuk dituntun. Qada yaqudu, dituntun. Jadi ingqiyat, jadi seperti orang yang diikat lehernya oleh tali terus dituntun. Itu namanya ingqiyat. Ya. Jadi bagaimana? Pengetahuan, pengenalan kepada Allah yang tastalzimu, yang mengharuskan, ketika dia sudah tahu itu mengharuskan si orang yang tahu ini qubula, untuk menerima masyara'ahu, apa yang disyariatkan oleh Allah, wal id'ana wal inqiyada lahu, dan id'an tunduk, wal inqiyad dan mengikuti dan mengikuti tuntunannya, tuntunan syariah itu. Ya. Juga ma'rifatullah ini mengharuskan tastalzim juga apa? Wa tahkima syari'atihi, mengharuskan dia untuk tahkim, menjadikan hukum syariat Allah. Allati ja'a biha rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat yang telah datang dengannya, dengan syariat itu Rasul Allah, utusan Allah, yaitu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pengetahuan, pengenalan kepada Allah yang mengharuskan dirinya, si orang yang telah mendapatkan pengetahuan itu, untuk menetapkan syariat Allah sebagaimana yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya. Wa yata'arraful abdu ala rabbihi, dan hamba itu yata'arraf tadi apa? Berkenalan. Yata'arraf al-abdu, hamba itu berkenalan. Ala rabbihi, atas Tuhannya, yaitu mengenali Tuhannya, bin nadhari, dengan cara, ini namanya tariqah, tariqatul ma'rifah, jalan untuk mengenal Allah. Dijelaskan di sini, tariqahnya bagaimana, jalannya bagaimana, yaitu bin nadhari, dengan meneliti, melihat, fil ayati syar'iyah, meneliti, memahami ayat-ayat yang ada dalam syariah, yaitu fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallama, yaitu mengenali ayat-ayat Allah, ya, di dalam kitab Allah dan di dalam sunnah rasulnya. Ya, ini namanya pengenalan kepada al-ayat asy-syar'iyyah. Ayat itu ada dua, al-ayat asy-syar'iyyah dan yang kedua al-ayat al-kauniyah. Nah, maka pengenalan hamba kepada Allah itu jalannya ialah dengan mengenali dua ayat tersebut, dua model ayat itu. Yaitu al-ayat asy-syar'iyyah, yaitu al-ayat asy-syar'iyyah di mana kita dapati di dalam Alkitab was Sunnah. Ya. Naam. Wa nadharu fil ayatil kauniyah. Sudah, lihat. Wajadtum. Dan yang kedua ialah dengan meneliti, melihat fil ayatil kauniyati, melihat pada ayat tanda-tanda al-kauniyah di alam kaun, di alam kauni, di alam yang tercipta ini, yaitu bagaimana allatihiya al-makhluqat, ayat kauniyah itu ialah para makhluk-makhluk Allah. Kalau ayat syariah adalah kalamullah dan kalamu rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Itu kalau ayat madza asy-syar'iyyah. Sedangkan al-ayat al-kauniyah itu makhlukat. Para makhluk-makhluk Allah. Mengenali makhluk-makhluk Allah menyebabkan kita itu apa? Akan sampai kepada ma'rifatullah. Sampai kepada pengenalan kepada Allah. Naam. Fa innal insana, jazakallahu khair. Karena sesungguhnya manusia itu kullama nadhara fi tilkal ayati, setiap dia melihat, meneliti pada ayat-ayat tersebut, ha, izdada ilman bi khaliqihi, akan izdada, akan bertambah ilmunya, ha, tentang khaliqnya, tentang penciptanya. Wa ma'budihi, dan pengenalan bertambah ilmu dia tentang zat yang diibadainya, ma'budnya. Qala Allahu azza wa jalla, Allah yang maha agung dan maha mulia telah berfirman, menerangkan tentang ayat kauniyah, ya. Wa fil ardi, dan di bumi ini, ayatun, terdapat ayat-ayat, lil muqinina, bagi orang yang mempunyai keyakinan, ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga pada diri-diri kalian, eh, terdapat ayat-ayat kauniyah, afala tubsiru. Juga ayat Allah yang lainnya memberitakan adanya ayat kauniyah, sanurihim ayatina fil afaq. Sungguh kami akan menunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami fil afaq, di segenap penjuru. Hah? Afaq itu jamak dari ufuk, sedangkan ufuk itu batas pandang, nah, batas jarak pandang, sejauh mana pandangan itu mencapainya. Nah, sejauh itu kami akan tunjukkan berbagai ayat-ayat kami. Nah, begitu Allah menyatakan. Nah. Nah, jadi tariqah, jalan untuk mengenal Allah, untuk mencapai ma'rifatullah, itu apa? Jalannya dua. Yaitu jalan pertama melalui al-ayat asy-syar'iyyah, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. Ayat syar'iyyah, mempelajari kitabullah dan sunnah rasulnya untuk mengenal Allah. Yang kedua, al-ayat al-kauniyah. Ya. Enam. Ya. Pengenalan terhadap alam sekitar ini.